Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani wa akhwati fiddin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama kali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepadanya dengan syukur yang benar, dengan syukur yang dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang pentingnya kedudukan syukur. Beliau menjelaskan di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang, kata beliau, idza u'tiya syakara. Tanda-tanda kebahagiaan seorang di antaranya adalah apabila orang tersebut diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syakara, dia bersyukur, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani wa akhwati fiddin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang harus kita perhatikan, yang namanya asyukur, yang namanya syukur, itu harus dibarengi dengan amalan-amalan salihat, sehingga bukan hanya sekedar dengan lisan. Yang namanya syukur yakunu bil lisan wa yakunu bil jawarih wa yakunu bil qalbi. Inilah yang namanya syukur. Syukur itu dengan lisan, dengan hati dan anggota badan. Dengan lisan seorang memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dengan anggota badan dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut li ta'atillah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan hati, dengan cara orang tersebut mengimani bahwasanya kenikmatan tersebut datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki hadis yang ke-40. Disebutkan di dalam hadis tersebut, qala Al-Imam Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhumah Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul: Idza amsayta fala tantadiris sabaha wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, namanya Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqal, seraya berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun, jadilah. Fid dunya, jadilah engkau di dunia, ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau itu orang yang gharib. Gharib itu adalah orang yang asing. Jadilah engkau di dunia, kata Nabi SAW, seakan-akan engkau orang yang gharib, orang yang asing. Au abir sabil, atau seperti orang yang numpang lewat. Au abir sabil, atau seperti orang yang numpang lewat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul. Setelah Ibnu Umar mendapatkan nasihat supaya jadilah di dunia seakan-akan engkau orang yang asing atau orang yang numpang lewat, maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, memberikan nasihat kepada kita semua setelah mendapatkan wejangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, idza amsayta fala tantadiris sabah, apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu pagi hari. Artinya jangan berangan-angan engkau itu akan sampai pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadiril masa, apabila di pagi hari, janganlah engkau menunggu-nunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradika, dan gunakanlah waktu sehatmu. Limaradika, untuk menghadapi sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan gunakanlah waktu hidupmu. Limautik, untuk persiapan kematianmu. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita bagaimana kita memperlakukan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang yang asing atau orang yang menumpang lewat. Maka dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, kata beliau, la tatakhidhuha watanan. Artinya, janganlah engkau menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggalmu yang kekal. Wala tahdzu nafsaka bil baqa'i fiha. Ya, jangan kau jadikan dunia ini sebagai tempat tinggalmu yang kekal, yang abadi. Dan jangan pula terbetik pada jiwamu. La tahdzu nafsaka, jangan sampai terbetik pada jiwamu, bil baqa'i fiha, untuk kekal di dalamnya. Jangan sampai terbetik di dalam hati, berangan-angan di dalam hati ingin hidup selama-lamanya di muka bumi, sehingga dia bekerja mengejar kehidupan dunia. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang keadaan dunia. Keadaan yang pertama kita diperintahkan menjadikan dunia itu adalah kita hidup di dunia seperti orang yang asing atau orang yang numpang lewat. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja yang namanya kehidupan dunia ini adalah la'ibun, adalah permainan dan perkara yang melalaikan. Inilah gambaran kehidupan dunia. Sehingga kita jangan berangan-angan untuk kekal di tempat yang seperti ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185 tentang kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan adapun kehidupan dunia yang kita berada di dalamnya, dan adapun kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, tiada lain adalah mata'ul ghurur, kenikmatan. Al-ghurur yang menipu. Inilah kehidupan dunia. Sehingga tatkala seorang mendapatkan kehidupan di dunia, mendapatkan kenikmatan di dunia, pada hakikatnya orang tersebut mendapatkan kenikmatan yang ghurur, kenikmatan yang menipu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya kita hati-hati terhadap kehidupan dunia karena kenikmatan yang menipu. Maka dijelaskan oleh para ulama, ayat ini merupakan, kata beliau, "Wa hadza tahkirun li amri dunya wa tashghirun li sya'niha wa anna hadzani'atun faniyatun za'ilatun." Ayat ini yang Allah nyatakan kehidupan dunia adalah mata'ul ghurur. Ayat ini menjelaskan tentang tahkirun li amri dunya, menjelaskan tentang remehnya urusan dunia, rendahnya urusan dunia, wa tasghirun li sya'niha, dan kecilnya urusan dunia. Inilah keadaan dunia, keadaannya sangatlah rendah dan sangatlah kecil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan dunia adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Kehidupan dunia adalah la'ibun wa lahwun, permainan yang melalaikan. Inilah kehidupan dunia. Sehingga ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin itu jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia ini. Sehingga dia lalai meninggalkan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sebenarnya, yaitu kenikmatan di dalam jannahnya Allah tabaraka wa taala. Kemudian di dalam ayat lain di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang keadaan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Qul mata'ud dunya qalilun." Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, mata'ud dunya, kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang sangat sedikit. Sehingga sebesar apapun kenikmatan dunia yang kita rasakan, pada hakikatnya barakallahu fikum, kenikmatan yang sangat sedikit kalau kita bandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan dunia, ini sangatlah betul. Kehidupan dunia adalah kenikmatan yang menipu. Betapa banyak seorang yang dia mendapatkan kenikmatan, tapi ternyata dia tidak bisa merasakan kenikmatan tersebut. Dia tidak bisa menikmati kenikmatan tersebut. Dia dari kecil, dari mudanya, berusaha untuk mengumpulkan dunia dengan tujuan atau angan-angan, ya, nanti kalau tua saya tinggal menikmatinya. Tapi ternyata terkadang orang tersebut umurnya tidak sampai tua, sehingga dia tidak bisa menikmati dunia di masa tuanya. Atau terkadang tatkala tua justru dia terkena berbagai macam penyakit, ya, penyakit inilah, penyakit itu, yang pada ujungnya orang tersebut pun tidak bisa menikmati kehidupan dunia. Inilah kenikmatan dunia. Oleh karena itu disebutkan kenikmatan dunia itu adalah barakallahu fikum, kenikmatan yang menipu. Barakallahu fikum. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita lihat penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya, ya'ni amsaka bihima li ajli an yastar'i intibahuhu li yakhfadha ma yakul. Kata Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, amsaka bihima, memegang kedua pundaknya. Kenapa Nabi SAW melakukan demikian sebelum menyampaikan apa yang mau disampaikan? Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, tujuannya adalah supaya Ibnu Umar benar-benar menjaga dan memperhatikan apa yang akan disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menyampaikan saja, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memegang kedua pundak Nabi, kedua pundaknya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Tujuannya supaya Ibnu Umar benar-benar perhatian dan menjaganya. Menunjukkan bahwasanya apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah penting. Dan keadaan manusia barakallahu fikum sebaliknya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, jadilah engkau hidup di dunia seperti orang yang asing. Tapi banyak manusia yang menjadikan kehidupan dunia ini seakan-akan dia akan tinggal selama-lamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah ibni Umar, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang yang asing atau orang yang menumpang lewat. Al-gharibu huwa, ada punya dimaksud al-gharib, orang yang asing. Huwa al-muqimu fil baladi wa laisa min ahliha, itu seorang yang dia tinggal di suatu negeri. Wa huwa laisa min ahliha, dia bukan penduduk negeri tersebut. Kita datang ke negeri Yaman, ke negeri Saudiyah, tinggal di situ, itulah kita orang asing di situ. Sehingga bagaimana yang dilakukan oleh orang yang asing, tentunya dia akan segera mengambil bekal untuk melanjutkan perjalanannya atau untuk kembali ke kampungnya, sehingga dia segera menyelesaikan urusannya. Inilah orang yang asing. Artinya dia senantiasa siap-siap. Begitu juga barakallahu fikum, kita hidup di dunia. Jangan sampai lalai. Jangan sampai kita terbawa kenikmatan yang menipu, tapi kita seperti orang yang asing, senantiasa siaga dan siap-siap. Terlebih al-maut, kematian, kita tidak tahu kapan datangnya. Barakallahu fikum. Au'abiru sabil, atau yang berikutnya, jadilah engkau di dunia seperti orang yang numpang lewat. Wa huwa alladhi marra bil baladi wa huwa mashin musafir. Orang yang numpang lewat adalah orang yang melewati suatu negeri. Wa huwa mashin musafir. Dia itu hanya sekedar lewat sebagai musafir. Maka wa mithlu haula'i a'ni al-gharibi aw 'abiri sabil la yattakhidhu hadzal balada mutinan wa mustaqirran. Kalau orang tersebut menjadikan dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang menumpang lewat, maka orang tersebut tidak akan menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang abadi, bahkan tidak terbetik sama sekali. Li'annahu musafirun, karena dia orang menumpang lewat, lagi istirahat, masa dia akan membangun sebuah rumah yang bagus, yang kokoh, sementara sebentar lagi akan ditinggal. Barakallahu fikum. Inilah gambaran orang yang hidup. Wa akhadhat hadhihi al-mu'izatu min Abdullah ibn Umar ma akhadhat min qalbihi. Maka Abdullah ibn Umar sangatlah mengambil. Atau wa akhadta hadhihi al-mu'izah, maka hendaklah engkau mengambil nasihat ini dari Abdullah ibn Umar. Engkau ambil dari dalam hatinya nasihat, supaya kita benar-benar merenungi nasihat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma sangat-sangat merenungi nasihat tersebut. Oleh karena itu Abdullah ibn Umar mengatakan, "Idza amsaita fala tantadirus sabah wa idza asbahta fala tantadirul masa." Kata ibn Umar, kalau kamu di sore hari, di sore hari itu hidup, ya. Kamu di sore hari, maka jangan menunggu-nunggu pagi hari. Wa idza asbahta, apabila engkau di pagi hari, jangan menunggu-nunggu sore hari. Apa makna kalimat ini? Kalau di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Kalau di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Maknanya ya'ni idza amsaita fala taqulu safa abqa ila sabah kam min insanin amsa wala yusbih. Maknanya apabila engkau di sore hari, maknanya apabila engkau di sore hari, maka janganlah engkau mengatakan safa abqa ila sabah. Jangan engkau mengatakan niscaya aku akan hidup sampai pagi hari. Ya. Kenapa demikian? Kam berapa banyak? Min insanin, berapa banyak dari manusia yang di sore harinya dalam keadaan sehat, hidup, walam yusbih, tapi ternyata umurnya tidak sampai pagi hari. Ya. Umurnya tidak sampai pagi hari. Sehingga kita barakallahu fikum jangan terus berangan-angan. Tak kala di sore hari jangan mengatakan saufa abqa ila sabah. Barakallahu fikum. Wa kadzalika qalu idza asbahta fala tantadiru masa. Begitu juga kata Ibnu Umar, apabila engkau di pagi hari jangan menunggu-nunggu sore hari. Fa kam min insanin asbaha walam yumsi. Betapa banyak dari manusia yang dia hidup di pagi hari, ternyata tidak sampai sore hari. Apa yang dimaukan dari nasihatnya Ibnu Umar ini? Memberikan nasihat kepada kita, kalau di pagi hari, jangan nunggu-nunggu sore hari. Di sore hari, jangan nunggu-nunggu pagi hari. Apa yang dimaukan dari nasihat tersebut? Wa muradu Ibnu Umar fi dzalika, yang dimaukan oleh Ibnu Umar dalam hal ini, ayantahizal insanu fursata lil amali salih. Yang dimaukan oleh Ibnu Umar di sini, hendaklah seorang itu, ya, manusia itu, dia bersiap-siap menggunakan kesempatan itu untuk melakukan amalan soleh. Ini yang dimaukan. Jadi kalau di sore hari ya segera melakukan amalan soleh waktu itu. Jangan mengatakan saya baca Al-Qur'annya besok pagi sajalah. Kalau memang sore hari ada kesempatan untuk qiraatul Qur'an, ya gunakan segera mungkin untuk membaca Al-Qur'an. Jangan menunda sampai pagi hari. Kalau waktu itu diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, untuk mencari ilmu, untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya segera digunakan. Jangan nunggu-nunggu nantilah. Kalau rumah saya sudah dekat dengan pondok, saya baru fokus ngaji, ya. Kalau hanya sekedar angan-angan, nanti sampai dekat pondok pun beda lagi. Wah, ternyata dekat pondok banyak masalah, banyak bakul, anaknya seneng jajan, ya. Saya tak fokus usaha dulu, ya. Akhirnya sudah dekat pondok, ditinggal pergi untuk usaha, ya. Tidak demikian. Ya. Jangan menunda-nunda untuk beramal. Segera gunakan waktu yang Allah berikan, fursah, kesempatan yang Allah berikan lil amali soleh, untuk melakukan amalan soleh. Hatta la tudayyu alaihi dunya, sehingga dunia itu tidak melalaikan kamu. Wa huwa la yas'ur, dalam keadaan dia tidak sadar. Betapa banyak orang yang dibikin lalai oleh dunia, ya, hanya dengan kalimat sofa, sofa, ya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, itu namanya penyakit taswif. Ya, menunda amal. Ya nantilah. Seperti ini nanti kalau saya sudah apa? Sudah sukses, saya baru nanti fokus ngaji. Kalau saya sudah seperti ini, nanti saya baru fokus belajar membaca Al-Quran. Ini namanya kalimat taswif yang digunakan oleh syaitan. Berangan-angan seakan-akan hidupnya mau sampai sekian tahun, mau sampai besok pagi dan seterusnya. Seorang mukmin tidak demikian. Seorang mukmin dia segera mungkin untuk menggunakan kesempatan lil amalis soleh, untuk melakukan amalan soleh. Ya. Jadi yang namanya belajar itu enggak harus menunggu rumahnya dekat dengan pondok. Tidak. Kapan ada kesempatan? Sekarang saya ada kesempatan. Alhamdulillah kesempatan belajar ada. Gunakan untuk belajar. Ya. Cari seorang ustaz atau ustazah, seorang mudaris, ya, minta waktunya untuk belajar. Seperti itu. Jangan nunggu nantilah kalau saya enggak repot. Anak saya 5, si cilik-cilik kabeh, ya. Kadang-kadang seperti itu kan. Barakallahu fikum. Ini yang ummahat. Kalau yang laki-laki beda lagi. Masya Allah, saya tanggung jawabnya ini, dihitung semua. Akhirnya enggak ada kesempatan untuk belajar. Barakallahu fikum. Kemudian kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, qala wa khudh min sihatika limaradika, dan gunakanlah waktu sakitmu, waktu sehatmu, limaradika, untuk menghadapi waktu sehatmu. Apa makna kalimat ini? Gunakan waktu sehatmu limaradika. Kata beliau, yakni artinya badirun fi sihati qoblal maradhi. Artinya bersegeralah beramal fi sihati, tatkala kamu sehat, ya. Tatkala kamu sehat, segeralah untuk beramal qoblal maradhi, sebelum kamu sakit. Ini maknanya. Jadi kalau kita sehat, segera beramal, ya. Cuman sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan sehat dan waktu luang ini memang kenikmatan yang kebanyakan manusia itu lupa dan lalai. Sehingga terkadang seorang tersadar kalau sehat itu nikmat, tatkala sakit, ya. Tatkala sudah mulai sakit-sakitan, sudah bolak-balik kena encok, ya, rematik, baru sadar. Duduk sebentar penek ora sendean rasane pegel, ya. Ini bukan nyindir yang sendean. Yang sendean enggak apa-apa, yang penting sendean jangan ngantuk, ya. Monggo boleh sendean, tapi ampun ngantuk nggih. Nah. Barakallahu fik. Ini maknanya demikian. Gunakanlah waktu sehatmu lima razik, untuk menghadapi waktu sakitmu. artinya adalah badirun fisihati. Bersegeralah untuk melakukan amalan fisihati tatkala kamu sehat. Karena yang namanya manusia itu enggak akan sehat terus, mesti ada meriangnya, ya. Itu pasti ada sakitnya. Sehingga Islam mengajarkan supaya kita gunakan sebaik mungkin waktu sehatnya adalah untuk beramal qablal maradi, sebelum datang waktu sakit. Kenapa demikian? Fa innal insana madama sahihan yashalu alaihil amalu. Fa innal insana, karena sesungguhnya manusia kalau dia dalam keadaan sehat gampang baginya untuk beramal. Ini orang lagi sehat, ya. Untuk beramal gampang, untuk mengerjakan sholat gampang, untuk menghadiri majelis ilmu gampang, untuk qiraatul Quran gampang, untuk belajar gampang. Ini orang yang lagi sehat, ya. Barakallahu fikum. Beda orang yang sakit, ya. Kalau sudah sakit-sakitan mau menghadiri majelis ilmu, kena angin sedikit pegak, ya. Kadang seperti itu, ya. Ini kalau sudah mulai kesehatannya menurun, ya. Kena angin sedikit masuk angin, kena gerimis demam. Ini orang kalau sudah mulai sakit-sakitan. Beda kalau orang sehat, ya. Orang sehat itu yashalu alaihil amal, gampang baginya untuk beramal. Kenapa demikian? Li'annahu sahihun munsharihu sadri munbasitu nafsi. Karena orang yang sehat itu, ya, dadanya itu lapang, jiwanya itu pun merasa semangat. Ini orang yang sehat. Berbeda dengan al-marid, berbeda dengan orang yang sakit. Wal maridu yadiku sadruhu walatan basitu nafsuhu wala yashulu alaihil amalu. Yang namanya orang yang sakit, barakallahu fikum, dada itu rasanya sempit, jiwa itu semangatnya pun berkurang. Inilah orang yang sakit, ya. Yang tadinya semangat luar biasa, kalau sudah sakit biasanya apa? Dada itu rasanya sempit, semangatnya itu mengurang. Fala yashalu alaihil amal, dan beramal pun merasa sulit. Ini orang yang sakit. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, kita gunakan waktu sehat kita untuk benar-benar bersegera dan berlomba untuk melakukan amalan-amalan soleh. Jangan seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang-orang yang tertipu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihatu wal faragh. Dua kenikmatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seringnya dilupakan oleh mayoritas manusia, yang seringnya dilupakan oleh kebanyakan manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah nikmat sehat. Diberi kesehatan, matanya sehat, tangannya sehat, kakinya sehat, akalnya sehat, masya Allah. Ini kenikmatan yang sangat besar. Tapi sekali lagi, aktsarunnas, kebanyakan manusia itu lalai. Dan yang kedua adalah waktu luang. Waktu luang ini adalah kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, wa min hayatika limautik. Gunakan waktu hidupmu limautik, untuk persiapan kematianmu. Ya, gunakan waktu hidupmu untuk menghadapi, untuk persiapan kematianmu. Apa artinya? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, ayyaitu intahazal hayatu madum tahayyan qabla antamut. Artinya intahazal hayata, gunakan kehidupan ini untuk siap-siap. Jadi kita hidup ini barakallahu fikum untuk siap-siap. Sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi, orang yang asing orang yang asing ya senantiasa untuk siap-siap. Lagi numpang lewat, ya, istirahat, digubuk. Tentunya barakallahu fikum, orang tersebut siap-siap untuk meninggalkan tempat tersebut. Sehingga gunakanlah hidup ini untuk persiapan engkau. Qabla an tamut, sebelum engkau mati. Li'anal insana idza mata inqata'a amaluhu illa min thalathin. Dikarenakan yang namanya manusia, ini harus kita perhatikan, yang namanya manusia idza mata, apabila dia telah mati. Manusia apabila dia telah mati, inqata'a amaluhu, akan terputus amalan-amalannya. Ini orang yang mati meninggal dunia, terputus amalan-amalannya, illa min salasin, kecuali dari tiga perkara yang pahalanya terus mengalir. Barakallahu fikum. Adapun yang lainnya, ya, apalagi kehidupan dunia, itu akan ditinggalkan. Yang pertama adalah sodakotun jariyatun. Yang pertama adalah sodakoh jariyah. Ini yang akan terus mengalir. Sodakoh yang manfaatnya digunakan untuk umum. Membangun masjid. Ya, memberikan jariyah mushaf Al-Quran. Digunakan oleh kaum muslimin dan seterusnya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Au ilmun yuntafa'u bihi. Ini yang kedua. Yang pahalanya akan terus mengalir adalah ilmu yang membawa manfaat. Ya. Ilmu yang membawa manfaat. Yaitu ilmu din. Dijelaskan oleh para ulama, ilmu yang membawa manfaat itu adalah ilmu Alkitab wasunnah. Inilah ilmu yang membawa manfaat. Sehingga seorang mukmin barakallahu fikum hendaklah semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Menghadiri majelis taklim, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena inilah yang akan dibawa oleh orang yang meninggal dunia, yang akan terus mengalir, ya. Walaupun dia telah mati, ya. Akan terus mengalir. Naam. Barakallahu fikum. Pahalanya. Ya, walaupun dia telah meninggal dunia. Ini ilmu yang bermanfaat. Seharusnya oleh seorang mukmin ini yang dikejar. Karena ini yang akan terus menyertai tatkala kita di alam kubur. Yaitu ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yattabi'ul mayyitu thalathah fayarji'u tsnan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengikuti mayit tiga perkara. Fayarji usnan, dan yang kedua itu akan kembali. Wayabqamahu wahidun, dan yang akan menyertai mayit tersebut sampai ke liang kubur itu satu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, wayarji'u ahluhu wa maluhu, wayabqa amaluhu. Kata Nabi SAW, yang mengikuti mayit ada tiga. Dua itu akan kembali, ya. Dan yang satu akan menyertai terus sampai ke alam kubur. Yang mengikuti pertama adalah ahluhu, keluarganya. Tatkala orang mati, ya, keluarganya itu ikut mengantarkan ke alam kubur. Wa maluhu, hartanya, ya. Diantar pakai mobil yang bagus, yang mewah, masya Allah, ya. Tapi kata Nabi, yang ketiga adalah amalannya. Ini juga akan menyertai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua itu kembali, wa yarji'u ahluhu, keluarganya itu akan kembali. Walaupun anak disayangi seperti apapun, enggak mungkin, ya. Udahlah aku nemen ikut dikubur, enggak. Tetap tinggal pulang, ya. Istri, ya. Secantik apapun tetap, ya. akan ditinggal pulang, enggak akan mungkin, lah saya ikut ajalah di kuburan, tidak. Sehingga keluarganya itu akan kembali. Kemudian hartanya pun akan kembali, tidak ikut dikubur. Wa yabqa amaluhu. Maka yang akan terus menemani adalah amalannya. Ya, wa yabqa amaluhu. Amalannya ini yang akan terus menemani ke alam kubur. Inilah yang seharusnya dikejar oleh seorang mukmin. Kemudian barakallahu fikum, di antara amalan yang akan terus mengalir pahalanya adalah awaladun salihun yada'u lahu, atau anak yang soleh yang yada'u lahu. Inilah yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua, memiliki perhatian bagaimana supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Di antara sebabnya adalah seorang tua memberikan tarbiyah yang sahihah, memberikan tarbiyah yang baik, yang bagus. Oleh karena itu, barakallahu fikum, orang tua harus benar-benar memiliki perhatian kepada tarbiyah anaknya. Ya. Memiliki perhatian kepada tarbiyah anaknya dan merasa bertanggung jawab. Ya. Sehingga jangan sampai tarbiyah yang berat ini, yang penting ini, yang kebaikannya untuk orang tua ini, orang tua kurang perhatian. Ya. Lah nulis nang perak pondok iki ora apa-apa. Ya. Kadang-kadang seperti itu, ini keliru. Sebagai bentuk perhatian kepada anak, orang tua pun ikut belajar. Ya, orang tua ikut belajar. Karena jangan sampai tatkala anak minta diajari, diajari mungkin qiraah yang ringan, ya. Sekarang kan ada al-qiraah yang 6 jilid itu ya. 6 jilid atau 5 jilid ya, Abu Zaki? 6 ya. Jangan sampai minta diajari yang ringan ini, bingung. Nyung ben ora ngerti kok, ya. Cara mengucapkannya bagaimana, ya. Kan kasihan. Padahal yang namanya tarbiyah anak, ya. Keberuntungannya, manfaatnya, itu yang akan merasakan orang tua. Sehingga orang tua harus sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar sungguh-sungguh mencarikan duit yang banyak. Sing penting anak aku njaluk apa tok sembadani, ya. Njaluk HP siap, baju bagus silahkan, sepeda yang bagus langsung. Bukan itu, justru tarbiyah kasih sayang, barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua, yang harus diperhatikan oleh salafiyin, ya, barakallahu fikum. Memberikan tarbiyah, memberikan contoh, ya. Jangan memberikan semangat yang luar biasa kepada anak. Kamu itu harus seperti Imam Al-Bukhari. Kamu itu harus seperti Imam Daruqutni. Ya. Bagaimana Imam Daruqutni? Hafal Al-Quran sebelum berusia 12 tahun. Ya. Kamu itu harus seperti itu. Ya. Tapi ramanya. Ya. Biyunge. Sama saja tidak pernah belajar, gak pernah ngaji. Nah itu. Ini keliru, tarbiyah yang keliru hanya memberikan motivasi tapi tidak memberikan contoh. Ya. Tatkala anak bertanya, ini sih bagaimana ini? Ini bacanya bagaimana? Lah itu saya juga enggak tahu. Ya itu. Jangan seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, di dalam hadis ini ada beberapa fawaid. Ya. Wa min fawaid hadzal hadis, di antara faedah-faedah hadis ini. Dijelaskan kata beliau, di antara faedah hadis ini, annahu yanbaghi lil insani an la yaj'ala dunya muqirru iqamatin. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Faedah yang pertama, seyogianya bagi manusia, apalagi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, janganlah menjadikan dunia itu tempat tinggal yang kekal. Jangan menjadikan dunia ini tempat tinggal yang kekal. Ya. Walaupun dia meyakini, ya semua orang sih akan mati. tapi kehidupannya dia menggambarkan seakan-akan dia akan hidup yang kekal. Dia mengumpulkan harta lailan wa nahar, siang dan malam, ya, hanya mengumpulkan harta, sholat saja tidak sempat, apalagi memberikan tarbiyah kepada anaknya. Ya. Maka janganlah seorang itu menjadikan dunia ini menjadi tempat tinggal yang kekal. Karena Nabi SAW menyebutkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang numpang lewat. Bahkan ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW telah menyebutkan keadaan dunia. Dunia ini adalah sijnul mukmin. Apa itu sijnul mukmin? Penjara bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Ad-dunya, dunia itu sijnul mu'min, penjara bagi orang-orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan jannahnya orang-orang kafir. Apa maknanya? Dijelaskan maknanya oleh para ulama, wa ma'nahu anna kulla mu'minin masjunun mamnu'un fid dunya minas syahwatil muharramati wal makruhah. Maknanya bahwasanya setiap mukmin itu masjunun, terpenjara, tertahan. Mamnu'un fid dunya, dilarang di dunia dari syahwat-syahwat yang muharramah wal makruhah. Dilarang dari syahwat-syahwat yang diharamkan dan syahwat-syahwat yang dibenci. Ya. Yang mana yang namanya jiwa senantiasa mendorong kepada apa? Kepada kejelekan. Itu yang namanya jiwa. Seorang mukmin ditahan. Jangan. Ya. Barakallahu fikum. Mukallafun bi fi'li ta'ati syaqah. Setelah itu barakallahu fikum, seorang mukmin dibebani untuk melakukan amalan-amalan ketaatan yang syaqah, yang berat. Yang namanya amalan-amalan ketaatan itu berat bagi jiwa. Ya. Oleh karena itu, para ulama tatkala menjelaskan tentang sabar, diantaranya adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Karena yang namanya ketaatan itu masya Allah perkara yang berat bagi jiwa. Ya. Hari Ahad, umumun nas, kebanyakan manusia mereka untuk santai-santai, foya-foya. Ini untuk ngaji, ya, untuk belajar. Nah, mereka melihat kita aneh, kita pun melihat mereka sangat aneh, ya. Mau mati kok seperti itu, kan gitu. Nah, inilah kehidupan dunia. Jadi Nabi SAW telah menjelaskan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua dijelaskan oleh beliau, annahu yanbaghi lil aqili madama baqiyan wasihatu mutawafiratan an yahrusa alal amali qabla an yamuta wa yanqati'u amaluhu. Faedah yang kedua, annahu yanbaghi lil aqil, sudah seyogianya bagi orang-orang yang berakal. Seyogianya bagi orang-orang yang berakal, selagi dia hidup, selagi dia sehat, hendaklah orang yang berakal tersebut bersegera untuk melakukan amalan soleh. Ini tanda orang yang berakal. Tanda orang yang memiliki akal yang sehat, dia itu bersegera melakukan amalan soleh. Qabla an yamut, sebelum dia mati, sehingga akan terputus darinya amalan-amalan. Ini tanda seorang yang berakal, ya. Memiliki akal yang sehat. Dia bersegera untuk melakukan amalan-amalan soleh. Bukan terus menunda. tapi dia bersegera untuk melakukan amalan-amalan soleh. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain yang datang dari Abu Hurairah, Nabi SAW mendorong kita untuk bersemangat melakukan amalan-amalan yang membawa manfaat. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk fastain billah fala ta'jaz. Kata Nabi, bersemangatlah engkau, bersemangat untuk melakukan amalan-amalan an yanfa'uk yang membawa manfaat buat kamu, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Nabi SAW memerintahkan supaya bersemangat, wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah, merasa malas. Inilah prinsip seorang mukmin diajarkan oleh Nabi SAW supaya memiliki prinsip semangat. Semangat untuk melakukan perkara-perkara yang membawa manfaat. Ya. Barakallahu fikum. Bersemangat untuk belajar. Bersemangat untuk thalabul ilmi. Ini prinsip seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi. Dan semangatnya itu bukan awal-awal saja, ya. Tapi semangat ini dijaga. Terus thalabul ilmi. Nah. Dan jangan merasa tidak mampu, ya. Dan jangan merasa tidak mampu. Ini prinsip yang harus senantiasa dipegang oleh seorang mukmin, seorang muslim. Jangan karena hujan semangatnya menurun, ya. Ini ada yang santri bimbel Darussalam enggak? Enggak ada ya? Iya. Hanya gara-gara hujan setengah yang datang. Ya, info yang kemarin saya dapatkan. Ya, ada yang saya tahu Ustaz, santri bimbel Darussalam ya. Iya. Tinggal separo, kenapa enggak datang yang separo? Mungkin karena hujan. Itu baru hujan kok. Ya. Na'am barakallahu fikum. Ini prinsip yang diajarkan oleh Nabi. Menjadi orang yang bersemangat. Na'am. Hujan ya bismillah, masih sehat. Ya. Na'am. Barakallahu fikum. Kemudian ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah berikutnya, annahu yanbaghi lil mu'allimi an yaf'ala al asbaba allati yakunu fiha intibahil mukhatab. Ini juga pelajaran penting untuk kita semua. Bahwasanya lil mu'allim, bagi orang yang mengajarkan ilmu, itu melakukan sebab-sebab yang menyebabkan orang yang diajari itu jadi perhatian. Ini seorang ibu, seorang bapak mengajari anaknya, ya. Anaknya kumainan terus, ya. Diajak membaca qiraah. Sulit sekali, mainan terus. Hendaklah mengambil sebab, ya. Mengambil sebab-sebab yang menyebabkan anak tersebut menjadi perhatian. Barakallahu fikum. Nah, ini banyak, ya. Mengambil sebab, melakukan sebab bagaimana supaya anak itu mau perhatian. Ini hendaklah yang dilakukan oleh seorang muallim, seorang yang mengajar. Dan kita di sini adalah orang yang mengajar, ya. Jangan wah ini faedah ini hanya untuk ustadz dan ustazah. Kalau saya enggak, loh. Jenengan kan punya putra, punya putri, ya. Kalau yang laki-laki punya istri. Jenengan punya tanggung jawab untuk memberikan tarbiyah kepada istri, ya. Barakallahu fikum. Oh, sudah setiap hari Ahad saya bawa ke PMI. Ini diantaranya, ya. Ini diantaranya, ya. Ada di sana tarbiyah yang lainnya, mungkin dibacakan satu kitab. Wah, itu berat, Ustaz. Prinsip seorang muslim jangan merasa lemah, jangan bilang berat dulu baca kitab. Kalau antum mau belajar baca kitab itu apa? Berat atau gampang? Insyaallah gampang, ya. Apalagi kalau antum memiliki niatan dalam rangka memberikan tarbiyah kepada anak dan istri, sehingga jangan sampai nanti istrinya ada PR bahasa Arab, tanya ke suaminya, loh nyong orang ngerti. Nah, jangan seperti itu ya. Harus semangat juga seorang suami untuk belajar. Loh, kerjanya kapan? Ya, kerja tetap kerja ya. Dibagi ya. Nah, dibagi, jangan kerja terus. Allah tidak memerintahkan untuk kerja terus ya. Barakallahu fikum. Ini diantara faedahnya. Kemudian diantara faedah yang berikutnya, fadilatu Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Haitsu ta'athara bihadzihil mu'idati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah, keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Fadilah yang dimiliki oleh Abdullah ibni Umar. Dari sisi mana? Yang mana? Abdullah ibni Umar itu ta'atsara ya, membekas padanya dengan mau'izah, nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendapatkan mau'izah, nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia langsung membekas ya, sehingga langsung menarik kesimpulan dan memberikan nasihat. Idza asbahta fala tantatirul masa wa idza amsayta fala tantatirus sofa dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ayol mukminun rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa fawaid, beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait tentang hadis yang ke-40 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kita memasuki hadis yang berikutnya, hadis yang ke-41. Ya. Biar cepat selesai, tinggal 2 hadis lagi ya. Iya. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. An Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu taala anhuma. Dari Abu Muhammad, namanya adalah Abdullah ibni Amr ibni al-As. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadithun hasanun sahihun, rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Saya ulangi, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi, sampai dia menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa, itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung membaca penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, pada lafaz la yu'minu ya. Pada lafaz la yu'minu, ay la yu'minul imanul kamil, walaysal muradu bihi nafyul imani bil kuliyati. Kata Nabi, tidaklah beriman, artinya di sini adalah tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna. Maknanya demikian. Ya, orang tersebut memiliki keimanan, tapi keimanannya tidak sempurna. Banyak sekali hadis-hadis yang seperti ini. Yang dimaukan adalah keimanan yang sempurna. Sehingga kata beliau, walaisal muradu, bukan yang dimaukan adalah nafyul imani bil kuliah. menghilangkan keimanan secara menyeluruh. Bukan ini maksudnya. Tapi maksudnya adalah al-imanul kamil, keimanan yang sempurna. Tidaklah seorang itu beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti ya apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima ja'a bihi minasy-syar'i. Itu mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yaltafitu ila ghairihi. Dia itu tidak menoleh kepada yang lainnya, ya. Tapi memang pandangannya lurus mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah seorang mukmin yang sempurna, ya. Seorang mukmin yang sempurna, dia yang merasa cukup dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyul mukminun rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat beberapa fawaid. Faidah-faidah. Di antara faidahnya, annal imana qad yanfa aman qasara fi ba'di wajibihi. Di antara faedahnya bahwasanya yang namanya keimanan terkadang itu dinafikan, ditiadakan bagi seorang yang dia mengurangi dalam menjalankan kewajiban-kewajiban. Terkadang keimanan itu dinafikan dari seorang yang dia apa? Tatkala menjalankan kewajiban-kewajiban itu tidak sempurna. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tersebut, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Barakallahu fikum. Wa hadha mauqufun 'ala ma warada bihi syar'u. Wa laisa lil insani ayan fal imanu 'ani syakhsi bimujaradin anahu ra'ahu 'ala ma'siyatin. Hatta yathbutu bidzalika dalilun syar'iyyun. Ini diantara faedah yang sangat penting. Bahwasanya seorang itu tidak bisa menetapkan hilangnya keimanan seorang hanya sekedar karena melihat dia melakukan kemaksiatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Oleh kelompok khawarij. Tatkala melihat seorang melakukan kemaksiatan langsung dihukumi kafir mukhrijun anil millah. Seorang mukmin tidak bisa. Sampai ada padanya dalil yang kokoh memang yang menunjukkan hal demikian. Kemudian di antara faedahnya juga terkait dengan hadis tersebut, kata beliau wujubul inqiyadi lima ja'a bihi nabiyyu. Wajibnya tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya untuk tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedahnya juga, annal imana yazidu wa yanqusu kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Di antara faedahnya juga bahwasanya yang namanya al-iman, keimanan itu yazidu bisa bertambah, wayang kusu dan bisa berkurang. Inilah yang namanya iman. Bisa bertambah, bisa berkurang. Sebagaimana ini madhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Bertambah bita'ah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wayang kusu bil ma'asi. Dan berkurang dengan melakukan perbuatan maksiat. Beda dengan apa yang telah diyakini oleh orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah mereka menetapkan, mengatakan bahwasanya ahlul ma'asi indahu imanun kamilun. Orang murji'ah mengatakan pelaku-pelaku maksiat mereka itu memiliki keimanan yang sempurna. Ini kelompok murji'ah. Kalau ahlu sunnah mengatakan pelaku maksiat indahu iman, akan tetapi naqisun bil ma'asi. Dia memiliki keimanan, tapi keimanannya berkurang dengan perbuatan maksiat. Ya. Kalau kelompok murjiah, tidak. pelaku maksiat sebesar apapun, kata mereka, mukmin kamilul iman. Oh, dia seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna. Juga beda dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij, barakallahu fikum, yang dia menghukumi langsung kafir. Sehingga tatkala melihat seorang melakukan perbuatan maksi, berarti dia telah terjatuh ke dalam kekafiran. Menganggap pelaku dosa besar adalah kafir, mukhrijun anil milah, keluar dari agama. Barakallahu fikum, wallahu a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.